Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Mari kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu taala. Dia mengatakan bakat urida ala dzalika, dan hal itu bisa disanggah atau boleh jadi disanggah tentang masalah kalimat menurunkan Al-Quran, yang ini menunjukkan bahasanya Allah di atas sana, itu bisa jadi didatangkan sanggahan dengan dengan mengatakan bahasanya inzal Al-Quran, penurunan Al-Quran itu semisal penurunan hujan, demikian juga penurunan Al-Hadid, besi. Demikian juga penurunan 3 pasang atau 8 pasang Al-An'am, binatang ternak. Ini kita lihat catatan kaki. Yakni kaunu inzalil kauna, ya. Yakni kauna inzalil Qur'an inna Allah ta'ala fihi isbatu sifatil ulubi. Marututun inda ahlil fidai an-nafiyina an-nafiyina li sifatil ulubi. Haythu kana iradu anna inzal al-Qur'ani ka ghayrihi min inzal al-matari aw al-hadidi aw inzal samanya di azbatin min al-an'am, haythu kana sya'nuha anna Allah anzalaha min ulubi, fala yalzamu an yakuna Allah fi ulubi, wal ayatu allati saqaha syarihu kafiyatun sirati alaihim, haythu inna nuzul al-Qur'ani muqayyadun tanzilul kitabi min Allah al-aziz فهو منزل من عنده سبحانه أما نزول المطر فهو مخيط من السماء لا من الله وأما نزول الحديد والأنعام فلم يخيط فإذا يكون إنزالها من أعلى إلى أسفل فقط فالخلاصة أن الإنزال ليس كله في أفراده يهمل على معنى واحد فلا يمكن التسوية بين أفراد كلها لكن يفسر بحسب التقييد والإطلاق والله أعلم. تنبيه: اختلف الأقوال أهل البدع في معنى الإنزال، فمنهم من يقول أنزل بمعنى خلق أو خلقه بمكان عالي ثم أنزله من ذلك المكان، هذا قول الجهمية. ومن الخلفية من يقول نزله بمعنى الإكلام به وإفهامه لملك أو نزول الملك بما فهمه. نعم. يعني artinya penurunan Al-Quran dari Allah Ta'ala fihi isinya menunjukkan penetapan penegasan sifatul ulu, kalau Allah di atas sana. Itu bisa disanggah atau boleh jadi ada yang menyanggah, maktudun tertolak menurut alil bid'ah yang menafikan sifat ulu, Allah ada di atas sana. Haitsu kana iraduhum, di mana mereka akan berikan sanggahan, ana inzal al-Quran, bahasanya penurunan Al-Quran sebagaimana penurunan air hujan, besi atau 8 pasang Al-An'am, binatang ternak. Haitsu kana sya'nuha, di mana sifat dari hal-hal di atas Allah turunkan, min uluwin, dari atas. Fala yalzamu, maka tidaklah mesti kalau Allah itu berada di atas sana. Dan ayat yang dibawakan oleh Asy'ari bin Sarah sudah mencukupi untuk membantah mereka. Haitsu di mana sebenarnya penurunan Al-Quran itu muqayyad, diberi keterangan penjelas, yaitu minallahi. Bahwa maka Al-Quran munazzalun, diturunkan dari sisi Allah. Adapun penurunan air hujan, maka dia juga muqayyad, diberi ini keterangan penegas kalau itu minas sama'i, dari mendung. La minallahi, tidak dari Allah. Sedangkan penurunan besi dan al-an'am binatang ternak, maka ayatnya, ayat Al-Quran tentang ini tidak memberikan falam yuqayyid, ya, tidak memberikan batasan. Falam yuqayyid, maka tidak memberikan batasan atau memberikan keterangan penjelas. Fa'idan yakunu inzaluha, maka jika demikian maka yakunu inzaluha, penurunan besi dan al-an'am itu dari atas ke bawah fakot saja tanpa ada pemastian atasnya itu dari mana. Falkulasa, maka kesimpulannya, yang nama yang menurunkan laisa kulluhu fi afradihi yuhmal ala ma'nan wahidin, tidak semua anggota penurunan atau tidak semua hal yang diturunkan, yang dikatakan diturunkan dan diturunkan, yuhmal dimaknai dengan satu makna saja. Ada yang turun dari Allah, ada yang turun dari mendung dan seterusnya. Fala yumkinu taswiyah, maka tidaklah mungkin taswiyah itu disamakan baina afradihi, di antara anggota-anggotanya kulliha seluruhnya. Lakin yufassar, akan tapi ditafsirkan bihasa bitaqyid wal itlaq, dengan melihat muqayyad ataukah mutlak, ada keterangan tambahannya ataukah tidak. Wallahu a'lam. Tanbih, catatan, pendapat ahli bidah itu ikhtalafat beda-beda tentang makna al-inzal. Ya, itu tentang makna Allah menurunkan Al-Quran, Inzalul Quran. Di antara mereka ada yang mengatakan yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran adalah menciptakan Al-Quran, atau Allah menciptakan Al-Quran di satu tempat yang tinggi kemudian Allah turunkan dari tempat tersebut, dan ini perkataan Jahmiyah. Sedangkan di antara Qulabiyah, berarti tidak semua, ada yang mengatakan yang dimaksud menurunkan adalah al-i'lam bihi, memberitahukan dan memahamkan kepada malaikat, atau turunnya malaikat dengan apa yang dia pahami. Kita lihat kembali ke atas, saya bacakan. Wajah ucapan untuk sanggan ini, bahasanya penurunan Al-Quran mazkurun disebutkan kalau dia adalah inzalun, turun dari Allah. Contohnya hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim, minallahi. Qala ta'ala tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Wa qala ta'ala tanzilum minarrahmanir rahim, minarrahmanir rahim. Wa qala tanzilum min hakimin hamid. Wa qala ta'ala inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yafraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami menurunkannya. Allah menegaskan kalau Allah menurunkannya. Maqal kul fa'tu bi kitabin min indihi huwa ahda min huma attabi'u in kuntum shadiqin. Kitabin min indillahi. Qala ta'ala wallati atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika, munazzalun min rabbika, diturunkan dari Rabbmu dengan benar. Kul nazzalahu Ruhul Qudus, katakanlah Al-Quran itu diturunkan oleh Roh Kudus yaitu Jibril, min rabbika bil haqqi. Nah, maka semua tentang penurunan Al-Quran semuanya ditegaskan kalau itu adalah turun dari sisi Allah. Ya. Nah, يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال، فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه kullama kana ma'dinuhu a'la kana ghalibuhu ajwada wal ardu wal an'am tukhlaqu bit tawadidi mustalzimi inzal al dhukuri ma'a min asrabiha ila arham binati wa bi hadha yuqal anzala wa lam yuqal nazala thumma al jinnatu تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فهولها كنتها عند الوطأ وينزل ماء الفهل ماء الفهل من علو إلى رحم الأنثى وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين أحدهما أن تكون من لبيان الجنس الثاني أن تكون من ابتداء الغاية وهذان الوجهان يحتملان بقوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. نعم. Tahu itu tentang penurunan Al-Quran. Wa inzalul matar, sedangkan penurunan air hujan itu diberi kriteria, diberi penjelasan tambahan, keterangan tambahan, yaitu munazzalu minas sama, diturunkan dari asama. Allah Ta'ala berfirman, anzala minas sama imaan. Dia Allah menurunkan dari sama ma'an air. Dan sama dalam bahasa Arab artinya al-ulu, atas. Allah turunkan air hujan dari atas. Nah, apa yang dimaksud dengan atas? Kajar atau dapat dimakanin akhab ayat yang lain. Kalau air hujan itu menazalun turun minal muzni, dari mendung. Al-musnu as-saha. Di makanin akhar di ayat yang lain, kalau di surat An-Naba, kalau itu turun dari mu'sirat, dari mendung. Coba dari mendung. Wa inzalul hadid, sedangkan Allah mengatakan bahasa Allah menurunkan hujan, menurunkan besi dan binatang ternak, nah itu turunnya itu mutlak, tidak ada keterangan tambahannya turun dari mana. Fakaifa yusabbahu hadzal inzal, maka bagaimanakah bisa-bisanya diserupakan penurunan ini, yaitu penurunan Al-Quran, bihadzal inzal, dengan penurunan besi dan binatang ternak. Fal hadid innama yakunu minal ma'adin alati fil jibal. Kenapa besi itu digunakan kata-kata turun, ba'angzalna lahul hadid, bangsa dan hadid fi ba'tsun syadidun wa manafi'u linnas, kami turunkan besi fi ba'tsun syadidun, yang dia punya kekuatan yang luar biasa dan manfaat, dan banyak manfaat bagi manusia. Di sini dikatakan besi itu Allah turunkan, inna ma yakunu minal ma'adin, karena besi itu dari materi tambang, alati fil jibal, yang ada di gunung. Benar enggak ini? Tambang besi semuanya di gunung. Ada yang punya ilmu? Kemarin pas kebetulan lihat Wisal, ada semacam apa ijaz ilmi gitu. Pas menjelaskan kenapa besi itu pakai ayatnya, pakai turun, itu materi-materi besi itu tidak ada yang ilmuwan yang jelaskan kalau itu materi-materinya bukan materi-materi yang datang dari bumi, asli dari bumi, tapi ada dulu ada gitu meteorit apa-apa jatuh. Nah dari situ kemudian yang jadi besi. bukan asli dari bumi. Itu kalau di sini ma'adin allati fil jibal, bahan tambang yang ada di gunung. Wa ya aliyatun alal ardi, dan gunung itu ya di atasnya bumi, bumi dalam pengertian tanah datar. Waqad qila, dan ada yang menjelaskan bahwasanya inau kula maka nama jinu a'la, jika bahan tambang besi itu posisinya lebih tinggi, karena hadiduhu ajwad, maka kualitas besinya itu lebih bagus. Muksirat, ya, maknanya mendung. Itu mendung yang tajudu bil matari, yang memberikan hujan ketika dia diperas oleh tak suruha, diperas oleh riah angin. Kegiatan ada kegiatan memperas yang dilakukan oleh angin. Dan kemudian wal an'am, sedangkan binatang ternak tentu tercipta bitawalud, dengan perketurunan. Al-mustalzim, yang ini mengharuskan jantan itu menurunkan air maninya dari aslab tulang punggung ila arhamil inas, ke leher binatang betina. Jadi kalau di konsep para ulama, air mani itu asalnya dari tulang punggung. Teman itu asalnya dari tulang punggung. Maka dari tulang punggung ke biasanya tempat kampungnya air mani, sudah ada kegiatan turun. Sudah ada kegiatan turun. Saya pernah tanyakan pada dokter, konsep Al-Quran itu dari tulang punggung air mani. Menjawab saya nggak tahu. Ya. Itu gimana itu? Kalau menurut penelitian kedokteran, apapun, dan ada sari-sari makanan yang khusus untuk yang jadi air mani, itu mumpunya di situ dulu, kemudian baru ada proses ke ini, atau bagaimana? Saya sudah pernah nyoba nanyakan ke salah satu dokter, tapi enggak, dia bilang saya enggak tahu, saya belum tanya lagi yang lainnya. Ya. Maka di sini ada, kalau itu konsep dari tulang punggung ke tempat kantong air mani, sudah ada proses turun. Kemudian dari air mani ya jantan ke rahim betina, itu ada konsep turun lagi. Dan nanti dijelaskan. Kemudian dari rahim betina sampai kemudian keluar pas pada proses lahiran, itu juga ada kegiatan turun juga. Jadi ada tiga kali turun. Melihat oleh karena itu, yukalu digunakan kata-kata anzala, dan tidak menggunakan kata-kata nazala. Ya, karena anzala itu turun namun sekali. Nazala turunnya berkali-kali. Tumal ajinnah, kemudian sisi turun yang kedua adalah janin, itu turun dari perut induk ila wajil arti, ke permukaan tanah. Wa minal maklumi, dan telah maklum anal anam, bahasa binatang ternak, taklufu huluha, pejantannya itu posisinya di atasnya inas, posisinya di atasnya betina, inggal watai, ketika melakukan hubungan biologis. Dan itu tidak ada pilihan lain. Ya kan, nggak ada pilihan lain, nggak mungkin kemudian betinanya di atas misalnya, itu nggak mungkin, nggak jadi kawin. Pilihan satu-satunya cuma

Allah jadikan lakum untuk kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan hidup. Kemudian yang kedua, untuk bayanil ibtidak, menjelaskan tentang awal. Sehingga maknanya, ya hina idin pada saat itu, Allah jadikan aswajakum istri-istri kalian min anfusikum dari diri kalian sendiri. Sebagaimana Hawa dijadikan dari dirinya ada. Bahkan demikian juga kemudian pasangan-pasangan binatang ternak tercipta dari dawatin dukuri dari pejantannya. Dari dua pilihan makna ini, yang pertama itulah yang lebih kuat karena tidaklah dijumpai adanya pasangan dari nafsin dzakari dari jenis kelamin laki-laki itu sendiri kecuali Adam saja. Nah, kembali ke atas. Minuna ala dalika haqqa al-isarat al-isarat ila ma dhaqara, apa yang beliau sebutkan minatakallam ala wajil mazkur, tentang pembahasan sebagaimana model yang telah disebutkan dan penurunannya. Ay hadha, artinya inilah perkataan para sahabat tabi'in dan orang-orang mukti mereka dengan baik, mereka lah salafus saleh. Wa anna hadha dan bahasa halnya adalah haqqun wa sidqun, benar dan benar. Wa ayqun dan mereka yakin bahasanya Al-Quran adalah kalamullah ta'ala bil haqiqati secara hakiki, bukan makhluk seperti perkataan makhluk. Sangka terhadap Mu'tazilah dan yang lainnya dengan perkataan ini satu hal yang gamblang. Dan dalam kalimat bil haqiqati secara hakiki, ratun sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahasanya firman Allah adalah pesan. Maknan wahidun, pesannya ada jumlahnya adalah tunggal. Koma yang ada pada zat Allah, ini karena dia cuma pesan, lam yusma' minhu, maka tidak bisa didengar karena itu adalah kata batin. Maka ini satu yang tidak benar, li'annahu la yuqal, karena tidaklah kita katakan bagi orang-orang yang ada pada dirinya al-kalam an-nafsi, kata batin, tidaklah, namun dia tidak ngomong, maka tidaklah kita katakan ini adalah kata batin secara hakiki. Kalau kita katakan orang yang punya kata batin itu kita katakan dia adalah orang yang berbicara, konsekuensinya baiklah jika tidak lazim, konsekuensinya orang yang bisu itu berarti mutakallim. Ini orang yang bisu berarti orang yang berbicara karena dia punya kata batin. Ya karena dia punya kata batin. Ya, maka jika makna itu sudah kalam, konsekuensinya, kalau konsekuen orang yang bisu yang tidak bisa ngomong itu juga mutakallim.

dua-dua ya, sekaligus dua-duanya. Sebagaimana kata-kata manusia itu mencakup nyawanya dan badannya dua-duanya. Inilah definisi kalam menurut salaf. Ya, definisi kalam menurut salaf. Maka firman Allah itu ada maknanya dan ada teksnya. Kemudian yang kedua, kalam menurut pendapat yang kedua ini cuma pengertiannya cuma mencakup teks saja. Sedangkan makna yang terkandung pada teks laisa juz'a musamma'u, bukan bagian dari definisi kalam. Bal huwa madlul musamma'u, dia bukan bagian unsur dari definisi kalam, cuma madlul, efek dari definisi kalam. Cuma kandungan dari definisi kalam. Karena kalam itu cuma lafzu. Kalam itu cuma lafzu. Nah, nanti sedangkan makna itu bukanlah masuk pada definisi, cuma dia terkandung dalam teks. Namun dia bukan bagian dari definisi kalam atau definisi kaul. Wa la qaulu jama'atin min mu'tazilah, ini pendapat sebagian mu'tazilah dan selain mu'tazilah. Atsalis, pendapat yang ketiga, ini pendapat Ibnu Kulayb dan Asy'ariyah, bahasan yang namanya kalam, yang namanya berkata-kata, itu adalah ismun lil makna faqat. Itu adalah nama hanya untuk makna dan bukan teks. Fa itlaqu ala lafzi majazun. Gunakanlah kata-kata kalam atau kaul untuk teks, itu satu hal yang statusnya majaz. Li'anna dalan 'alaihi, karena teks itu menunjukkan makna. Wa hadha qawlu Ibnu Kulab, ini pendapat Ibnu Kulab, wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan nanti kalau di usul fikih, nanti konsekuensinya mereka tidak mengakui adanya sighatul amri. Tidak mengatai sighatul amri, sighatul nahi. Itu nanti ketika bahas sighatul amri, redaksi amr itu apa? Mereka katakan tidak ada redaksi amr. Tidak ada makna. Tidak ada makna. Padahal usul fikih itu membahas khitab syari, bahasanya Tuhan. Bahas khitab syari, bahasa Tuhan. Maka tidak ada yang namanya sighah asliyah, itu tidak ada. Adanya sighah majaziyah, majaz saja, fi'il amal atau kemudian yang lain itu majaz, bukan sighah asliyah. Jadi adakah nanti di pembahasan usul fikih, adakah sighah asliyah untuk amal, sirah asliyah untuk naik. Itu nanti akan kelihatan akidah seorang tentang kalam, itu nanti akan kelihatan di situ. Kalau dia mengatakan tidak ada sirah asliyah, oh ini as'ari, tidak ada sirah asliyah, karena tidak ada teks. Bahasa Tuhan, khitab syari, tidak ada teksnya. Kalau tidak ada teksnya, tidak ada sirahnya, tidak ada redaksinya. Sehingga yang ada ya cuma sighah fa'iyah, sighah cabang, sighah majas. Kemudian yang keempat, saya bacakan, ana mustarakun baina lafzi wal ma'na. Dia mustarak. Ya, mustarak bisa